Nabi wa lakum tijarain. Amin. Kana rajul minal ansar ya'umur di masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'uha lahum fi salati faqara biha iftataha bi kul huwallahu ahad hatta yafruga minha. Thumma yaqra'u bi suratin ukhra ma'aha. Wa kana yas'alu dhalika fi kulli rak'atin. Fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taqra'u bihadhihi surata ma la tara annaha tujzika hatta taqra'a bi suratin ukhra. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi suratin ukhra. Qala ma ana bitalikiha wa in ahbabtum an aqumakum biha fa'altum. Wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawnaha afdalahum wa karihu an ya'uma ghayruhum. Falamma atahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru al-khabar faqala ya fulan ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabu wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'atin. Faqala ya rasulullah inni uhibbuha. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hubbaha adkhalaka al-jannah. Ini cerita tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas. Ada salah satu sahabat Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba. Lah, uniknya sahabat ini setiap setelah membaca Fatihah membaca surah. Seperti pada umumnya orang sholat yang membaca surah. Tapi surat yang dibaca pertama itu surat Al-Ikhlas. Lalu nambah dengan surat yang lain atau ayat-ayat yang lain. Rakaat kedua sama. Setelah Fatihah dia membaca Al-Ikhlas lalu membaca surat yang lain atau ayat yang lain. Selalu seperti itu. Bismillah walaqalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Dia nambah surat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza sajda. Rakaat kedua dikit itu. Walaqalin. Selesai. Dia baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Selesai. Nambah lagi surat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rasul. Selalu seperti itu. Akhirnya ada orang-orang yang menjadi makmumnya ngomong kepada dia, kamu ini membaca surat Al-Ikhlas, tapi kamu gak merasa itu cukup sehingga kamu menambah dengan surat yang lain. Kenapa? Enggak kamu baca surat itu aja atau surat yang lain aja yang lebih panjang? Jadi kamu baca surat ini aja tanpa yang lain atau kamu baca yang lain tanpa surat ini yang lebih panjang? Kalau dia ingin pendek kan paling maksudnya ya Al-Ikhlas toh. Tapi dia ingin panjang. Kenapa? Dia menambah dengan surat yang lain. Dan kenapa gak baca surat yang lain aja yang lebih panjang? Karena makmum-makmumnya ini. Jawabannya dia, aku gak akan mungkin meninggalkan ini. Aku tidak akan mungkin meninggalkan. Hanya karena kalian protes, hanya kalian tidak menerima, aku gak akan meninggalkan. Kalau kalian senang, kalian suka aku menjadi makmum, menjadi imam kalian, akan aku kerjakan seperti ini. Tapi kalau kalian enggak mau aku menjadi imam kalian dengan perbuatan yang seperti ini, aku enggak akan menjadi imam kalian. Yes. Jadi aku jadi imam seperti ini. Tapi kalau kalian enggak mau, ya aku gak menjadi imam. Yang lain aja. Para makmum ini melihat tidak ada yang lain yang lebih afdol kecuali dia yang pantas untuk menjadi imam. Kalau sekarang ada, kalau sekarang ini masing-masing menganggap aku sudah lebih pantas jadi imam atau ibu. Sing itu yang ngono. Aku sudah lebih pantas kok ibu. Terus demikian kalau di tempat kita, kalau di wilayah kita, kalau di daerah kita. Tapi para sahabat pun mereka lebih menganggap yang lain itu lebih pantas daripada dia. Kenapa? Tidak memiliki rasa sombong. Beda dengan kita. Kita diberi kesombongan. Istiqomah titik nama masjid atau nama musola, wis menganggap dirinya seperti nabi. Yang banyak pahala, banyak kebaikan, banyak ketaatan. Kita titik, wis menganggap luar biasa. Atau istiqomah nama musola atau masjid sudah menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Para sahabat tidak seperti itu. Nanti ketika ini ngomong itu, tidak ada lagi yang lain yang lebih pantas, yang lebih utama menjadi imam kita daripada dia. Dan mereka tidak mau ada yang lain menjadi imam, karena yang paling cocok, yang paling pas ya dia. Akhirnya ketika Nabi datang kepada mereka, karena Nabi itu, karena setiap hari Sabtu itu sholat duhurnya diubah. Kalau nggak hari Sabtu, hari Rabu kan? Itu hari Nabi sholat duhurnya diubah, dikasih diubah. Ketika Nabi datang kepada mereka, mereka menceritakan kepada Nabi. Mereka menceritakan yang terjadi dari salah seorang imam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada orang itu. Hei pulang, apa yang mencegah kamu menjalankan apa yang diinginkan oleh teman-temanmu? Apa yang menghalangi kamu tidak menjalankan, tidak mau menjalankan apa yang diinginkan dari teman-temanmu? Teman-temannya kan ingin surat Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas toh, atau surat sih, lihat tidak bisa dicampur. Kenapa? Apa yang menghalangi kamu? Terus apa yang membuat kamu selalu membaca surat ini, yaitu Al-Ikhlas, di setiap rakaat? Apa? Ada dua pertanyaan dari Nabi. Pertanyaan pertama, kenapa kamu tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh teman-temanmu, makmum-makmummu? Yang kedua, apa yang membuat kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Nabi ingin tahu alasannya. Nabi langsung tidak menghakimi. Sama saya, Bu. Ganti, sudah. Nabi ingin mengetahui alasannya dan mengajarkan kepada sahabat yang lain. Supaya apa? Tidak langsung mencegah melarang. Tapi tanya, kenapa? Namanya ini tabayun. Ini namanya tabayun. Sekarang aja, ini melakukan apa langsung. Apa dah, gue apa yang mau? Gue bilang, apa? Imamnya kaku. Di kandang ini gak bisa dilubelas sekarang. Lihat para sahabat, mereka tanya, kenapa? Tuh Nabi tanya kepada orang itu, kenapa? Ada apa? Gak langsung marah Nabi. Tinggalkan, jangan seperti itu. Baca surat yang lain, tidak. Tapi Nabi minta balasannya dan mengajarkan kepada yang lain. Kalau ada yang baik daripada alasannya, Nabi memerintahkan yang lain untuk mengamalkan, untuk mengerjakan. Dan seperti doa itidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil asmawati wa mil ardi wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika dijawab sama orang tersebut, ya Rasulullah, ini wahibuha, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai surat ini. Karena aku sesungguhnya aku sangat mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Nah, karena terdapat di dalamnya penjelasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Lalu Nabi menjawab, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintanya kepada surat Al-Ikhlas itu membuat dia atau membuat kamu, memasukkan kamu, karena cintanya kamu ini memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi karena cintanya dia dengan surat Al-Ikhlas membuat dia masuk surga karena cintanya kepada surat Al-Ikhlas. Ini satu surat dari Al-Quran. Bagaimana kalau dia mencintai seluruh Al-Quran? Belum jelas dia mencintai seluruh Al-Quran. Tapi kalau dia mencintai seluruh Al-Quran seperti cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas, luar biasa. Ini hanya satu ayat surat sudah membuat dia masuk surga. Bagaimana coba kalau kita mencintai satu surat, dua surat, tiga surat, empat surat dan yang lain sebagainya. An Anas bin Malik qala nazal Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazal Jibril ala Nabi alaihi wasallam wa huwa bi Tabuk. Fa qala ya Muhammad mata Muawiyah ibn Muawiyah al-Muzani bil Madinah. فيجب أن يصلي عليك قال نعم فضرب بجناحه الأرض فلم تبقى شجرة ولا أكمة إلا تضعت ورفع سريره حتى نظر إليه فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 1000 ملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام يا جبريل بماذا لها هذه المنزلة؟ قال بحبه كل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقائدا وعلى كل حال وقد روي في كل صف 60,000 ملك. Sahabat Anas bin Malik berkata, pernah pada satu hari Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Tabuk. Ketika Nabi berada di Tabuk. Tabuk ini di luar kota Madinah. Nah, lumayan di kota Madinah itu perjalanan. Berada di kota Madinah. Lah Nabi ketika Jibril turun ini Nabi sedang berada di Tabuk. Jibril mengatakan, "Nabi Muhammad telah meninggal Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani di Madinah." Telah meninggal Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani di Madinah. Ini tidak ada handphone, tidak ada telepon. Lah antara Madinah dan Tabuk lumayan jaraknya. Walaupun tidak sejauh Madinah Mekah, tapi lumayan. Lah sekarang untuk misalnya kalau mereka mau datang ke Nabi susah. Nabi mau balik ke Madinah juga jauh. Jibril memberi kabar kepada Nabi. Wajib kita menyelaminya, kata Jibril. Telah meninggal Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani dan wajib bagi kita menyelaminya. Kata Nabi, nah, ya. Lalu Jibril mengibarkan sayapnya atau memukulkan sayapnya ke bumi, tidak tersisa pohon, tangkai dan lain sebagainya kecuali semuanya runtuh. Dalam arti itu kosong, seperti orang yang terbang dari samping. Waru ya lau sabiru hatta nazara ilaihi, diangkat. Jadi seakan-akan pohon yang berdiri tadi itu menjadi turun semua. Lalu diangkat ranjangnya si Muawiyah ini, sehingga terlihat, sehingga Nabi melihat ke jenazahnya, kelihatan padahal jauh ini antara Tabuk dan Madinah. Sudah Nabi menyolati dan di belakang Nabi dua shaf dari malaikat. Jadi Nabi mengimami yang menjadi makmum Nabi malaikat dua shaf. Per shafnya 1000 malaikat. Ya Jibril, di mana lah hadis manzilah? Wahai Jibril, dia bisa mendapatkan kedudukan seperti ini karena apa? Sebab malaikat Jibril memberikan kepada Nabi, kemudian mengajak Nabi untuk menyolatinya. Bahkan tidak hanya itu, pohon dan lain sebagainya itu dirobohkan oleh Jibril untuk mengangkat jenazahnya dan menyolatinya. Jarak yang jauh. Lalu tidak hanya Jibril, 2000 malaikat yang menjadi makmum, yang ikut menyolatinya. Hebat ini, luar biasa. Lagi itu Nabi tanya, yang menyebabkan dia mendapatkan kedudukan ini apa? Sungguh istimewanya dia. Tanya Jibril mengatakan, bihubbihi kulluwallahu ahad. Karena cintanya dia kepada kulluwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Jadi dia mendapatkan kedudukan ini karena cintanya dia kepada kepada surat Al-Ikhlas. Bukan hanya cinta, tapi dia selalu membacanya. Baik itu ketika datang, ketika pergi, ketika duduk, ketika berdiri. Jadi dia selalu membacanya, bukan hanya cinta, tapi dia juga selalu membacanya. Ketika datang, dari mana membaca surat Al-Ikhlas. Ketika pergi membaca surat Al-Ikhlas. Ketika berdiri membaca surat Al-Ikhlas. Ketika duduk membaca surat Al-Ikhlas. Dan di setiap keadaannya, naik kendaraan, turun dari kendaraan, makan, minum, Al-Ikhlas semua. Titik-titik foto Al-Ikhlas. Jadi karena cintanya dan seringnya dia membaca. Bahkan dalam riwayat yang lain, bukan 2000 malaikat yang menjadi makmumnya Nabi. Persofnya itu situ dan alat pengalat 60.000 malaikat. Kalau tadi 1.000, ini dalam riwayat yang lain 60.000. Bayangkan coba. Karena cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas dan seringnya dia membaca surat Al-Ikhlas di setiap keadaannya, bangun, berdiri, datang, pergi, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, masih ada lagi keistimewaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa Nabi SAW mengatakan anna kulluwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Kulluwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Kulluwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Qur'an. Satu kulluwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau kita membaca tiga kali sama dengan membaca Al-Qur'an keseluruhannya. Jadi itulah ulama di mana. Ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Maksud sepertiga Al-Qur'an. Ada lagi yang mengatakan bahwa sepertiga itu yang dimaksud oleh Rasulullah dengan melihat makna Al-Qur'an. Makna-makna Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung hukum, cerita, dan tauhid. Begitu juga Al-Ikhlas. Sehingga menjadi karena ini thuluthul Qur'an. Jadi karena sebab kandungannya di dalamnya, bukan bacaannya. Atau yang menjadikan dia seperti Al-Quran itu karena kandungannya yang meliputi berita, cerita, hukum, dan tauhid dan keikhlasan. Tapi ada lagi yang mengatakan man amila bima tadammanathu min al-ikhlas wa tauhid kana kama qara'a thuluth al-Qur'an. Siapa yang mengamalkan dengan menanamkan dalam hatinya keikhlasan dan keesaan, dia seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Tapi yang pertama tadi bukan seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Kenapa kok sepertiga Al-Qur'an? Bukan membacanya. Kenapa kok dikatakan oleh Rasulullah Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas Ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an? Karena isi kandungannya, bukan bacaannya. Yang kedua ini, bacaannya bisa menjadi seperti sepertiga Al-Qur'an bagi orang yang bisa mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya dengan keikhlasan dan keesaan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia mengatakan, barang siapa yang menganggap pahala bacaannya seperti pahala orang yang membaca seperti Al-Qur'an, dikuatkan dengan hadisnya Rasulullah, man qara'a Allahu had fa ka'annama qara'a tsulutsal Qur'an. Jadi ada tiga, ada yang mengatakan kenapa kok al-ikhlas itu seperti sepertiga Al-Qur'an, bukan bacaannya seperti kita membaca dua sepertiga Al-Qur'an juga, tapi maknanya, hukum yang terkandung di dalamnya. Tapi yang lain mengatakan enggak, orang yang mengamalkan maka dia seperti orang yang membaca sepertiga Al-Qur'an, orang yang mengamalkan. Kalau yang ketiga enggak, yang ketiga ini seperti fahamnya kita selama ini, membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Lah ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca Qur'an had, seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an ini keistimewaan daripada surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ketaatan, amal perbuatan dan ibadah, dan mudah-mudahan keikhlasan ini dapat memberikan kita ridha dan rahmat dari Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.